Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah azzakumullah. Kembali kita mencoba untuk melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Dan sebelum itu, tak bosan-bosannya kami ingatkan kepada jamaah sekalian, demikian pula secara khusus santri asrama, untuk tetap menjaga prokes, masker dimanapun berada, meskipun di dalam ruangan, ya, tidak boleh dilepas kecuali hendak tidur. Adapun ketika berkumpul, ya, di dalam dars, pelajaran umum atau pelajaran khusus, luar ruangan, ke dapur, kamar mandi, di masjid, maka masker jangan dilepas. Ya, terlebih jumlah jamaah di masjid ini, alhamdulillah, kayaknya bertambah terus, ya. Sementara nampaknya, ya, luasannya ya tetap segini juga. Sehingga tentunya di sini semakin waspada dan berhati-hati. Ya, jangan bermudah-mudahan kemudian berkerumun, ya, apalagi melepas masker dalam kondisi ada lawan bicara atau di sebelahnya ada orang. Maka ini berisiko. Ya, satu, menyisihi perintah dan ketetapan penguasa kita. Demikian pula yang kedua, berbahaya untuk kesehatan kita. Ya, terlebih untuk aulad, ya, anak-anak. Ya, terkadang sering kita jumpai dan beberapa kali kita lihat dan kita tegur. Namun demikian, ya, terus harus kita ingatkan. Ya, kadang habis jajan di maksop, ya, sambil minum, tentunya minum tidak pakai masker. Ya, sebelahnya ya juga sama, ya, tidak bermasker. Berkumpul 2-3 orang, ya, sambil ngobrol, maka ini tentunya satu pelanggaran. Maka siapa saja yang melihat pemandangan seperti ini, maka tidak perlu menunggu-nunggu lama. Gak perlu ustadznya yang menegur. Kita sebagai orang tua, atau kita yang lebih tua, kita sebagai santri yang dewasa, ya, atau apapun, ya, statusnya, melihat pemandangan seperti ini, maka jangan dibiarkan. Ya, tetap harus diingkari dan diingatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga tetap jaga jarak, ya, dan beberapa prokes yang lainnya dan ma'ruf insyaallah. Kemudian biidznillahi azza wajal kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan tahdhirus sajid min ittikhadil quburi masajid, peringatan, ya, kepada kaum muslimin akan bahaya menjadikan kuburan sebagai masjid. Telah kita bawakan kalam a'immah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz. Beliau merinci dan menyebutkan beberapa poin penting yang menunjukkan tentang larangan-larangan yang dilakukan di dalam atau di area kuburan. Dan itu sebagai kesimpulan, alhamdulillah. Yang belum lengkap catatannya silahkan dilengkapi, bisa bertanya kepada yang lainnya. Dan di sini Kita akan menyebutkan apa yang beliau uraikan pada bab yang ketiga ini, ya, atau fasal yang ketiga, tentang hukum dari membangun masjid di atas kuburan. Ya. Bahwa hal ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya, perbuatan dosa besar. Bahkan disepakati, ya, tentang larangannya. Bahkan tentang haramnya. Sehingga enggak ada alasan, ya, bagi madhab apapun dan yang menisbahkan kepada imam siapapun selama dia muslim, maka dia akan mengakui dan meyakini bahwa membangun kuburan atau membangun masjid di atas kuburan ini perkara yang haram. Kata beliau rahimahullah, madzahibul ulama fi dzalik. Di sini beliau akan menukilkan, ya, mensarikan dari beberapa referensi dan rujukan dari kitab-kitab madhab, ya, bagaimana pendapat madhab-madhab yang masyhur tentang masalah ini. Wa qad ittafaqatil madzahibul arba'atu 'ala tahrimi dzalik, bahwa madhab-madhab yang empat telah sepakat tentang haramnya perbuatan itu. Perbuatan membangun masjid di atas kuburan. Sepakat. Empat madhab. Sehingga enggak ada alasan yang ngaku sebagai madhab Syafi'i kemudian membolehkan. Enggak apa-apa, saya kan Syafi'i. Bangun masjid, bangun musala di atas kuburan. Toh ini kuburan orang tua saya. Toh ini kuburan kiai saya. Toh ini kuburan ustaz saya, guru saya. Ada apa? Toh saya gak ngemis juga ketika bangun masjid ini. Dari dana saya sendiri. Ya. Yang lain juga mengatakan, oh kalau saya Hambali, kalau saya Syafi'i, kalau saya Hanafi, kalau saya Maliki. Gak ada alasan. Waqad ittafaqat al-madhahibul arba'ah ala tahrimi dzalik. Empat mazhab yang ada, yang masyhur, mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Imam Malik bin Anas, kemudian Syafi'i, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat tentang haramnya. Wa minhum man sarraha bi annahu kabirah. Bahkan sebagian mazhab yang ada itu menyebutkan secara terang-terangan, ya, gak ada tek deng aling-aling sudah, gak ada basa-basi, bahwa ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar, kabirah. Wa ilaika tafasil al-madzahib fi dzalik. Maka di sini kata beliau, berikut adalah rincian dari pendapat-pendapat madhab tersebut. Al-awwal madhabu syafi'iyyati annahu kabirah. Yang diangkat pertama kali adalah madhab Syafi'i. Yang menyatakan bahwa membangun masjid di atas kuburan adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Qala al-faqih Ibn Hajar al-Haytami fi az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir. Beliau termasuk di antara tokoh dan ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah. Kata Ibn Hajar al-Haytami, bukan Asqalani, penulis dan penyusun kitab Bulughul Maram, bukan, ini yang lain. Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah. Kata beliau, al-kabiratu thalithah wal-rabi'ah wal-khamisah wal-sadisah wal-sabi'ah wal-thaminah wal-tis'un, bahwa dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98 disebutkan, ya, tentang beberapa contoh dari dosa-dosa besar, ya. Jadi kitab ini Zawajir an Iqtirafil Kabair itu menyebutkan dan merinci, ya, dan menyebutkan beberapa contoh dari dosa-dosa besar. Ya, maka beliau menyebutkan poin yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98, 6 termasuk dosa besar, Yang pertama ittikhadul qubur masajid, membangun ya atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian yang ke-94, wa yuqadus suruj 'alaiha, menyalakan lampu atau lentera di atas kuburan, memberikan penerangan. Ya. Nah. Ini juga termasuk dosa besar, yaitu memberikan penerangan khusus ya, dan ditempatkan memang di kuburan gitu. Beda halnya kalau misalkan seorang itu menguburkan jenazah di waktu malam, kemudian perjalanan cukup jauh, jalan kaki misalkan, butuh penerangan, bawa lampu ya, sampai di kuburan tentunya gelap ya, maka digunakanlah lampu penerangan sekedar untuk menerangi kegiatan selama proses penguburan, pemasukan jenazah ke liang lahat sampai selesai. Labas seperti ini ada hajah. Namun yang tidak diperbolehkan adalah mengkhususkan adanya penerangan atau lampu, lentera atau yang lainnya di atas kuburan atau di area kuburan. Ya, telah kita sebutkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan ini tidak lepas dari pembicaraan di kalangan para ulama ahlul hadis. Sebagian melemahkan. Namun para ulama menyebutkan tetap perkara ini diharamkan dengan beberapa alasan, diantaranya tasyabuh dengan kaum majusi. Ya, satu kaum orang-orang yang menyembah api. Yang kedua idu'atul mal, ya, boros menghambur-hamburkan harta. Ya, daripada menerangi kuburan, masih mending menerangi rumahnya biar terang sekalian. Nah, dan juga ini termasuk perkara muhdats, perkara baru. Gak pernah dikenal sebelumnya di dalam Islam. Rasulullah kuburannya gak pernah diterangi di zaman para sahabat. Ya, demikian pula kuburan-kuburan para sahabat tidak ada yang diterangi, dikasih lentera ataupun lampu. Gak ada. Sehingga ini tidak ada salafnya. Sehingga kata Imam Al-Albani rahimahullah, hukumnya bid'ah. Ya, dengan sebab ini. Kemudian, wattikhadzuha awsanan, dan menjadikan kuburan sebagai berhala. Ya, sebagai berhala. Maksudnya apa? Ya, jadi istilah wasan itu berhala. Mirip dengan wasan sonam, patung. Dua benda ini, ya, dua objek ini sama-sama objek kesyirikan. Bedanya kalau sonam itu dibentuk. Ya. Entah itu menyerupai manusia atau bentuk seseorang ya secara utuh atau hanya kepalanya atau hewan atau gabungan ya, badan gajah kepala manusia Ganesha katanya ya. Nah, atau dewa-dewa kaum musyrikin ya, ini namanya apa? Sonam, patung. Lah kalau berhala lebih luas dari itu. Ya. Ya, mencakup yang patung tadi juga mencakup semua objek, semua benda yang dikeramatkan. Entah itu kuburan, entah itu sumur tua, entah itu pohon, ya, batu, kayu. Ini namanya apa? Wazan, berhala. Lah, kuburan termasuk dosa besar tatkala dijadikan sebagai berhala. Praktiknya seperti apa? Seperti ada seorang yang datang ke kuburan kemudian berdoa kepada penghuni kuburan. Ya. Salat di samping kuburan karena mengagungkan yang dikubur. Ya. Atau mengucapkan nazar di samping kuburan, berarti dikeramatkan. Tawaf di kuburan berarti menjadikan kuburan sebagai berhala. Sebagai berhala. Oleh karena itu di antara doa Rasulullah ya, yang beliau panjatkan kepada Allah dalam Muwatta Imam Malik ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Nabi enggak rela itu. Ya. Kalau masalah ya ingin kemuliaan, ingin diagungkan, ya, Rasulullah sudah kumpul semuanya kemuliaan ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Sangat mudah untuk diarahkan umat ini, namun beliau enggak rela, dan tidak demikian sifat Nabi dan Rasul. Ya. Beliau sayang dengan umatnya, beliau enggak rela umatnya jatuh dalam kesyirikan, dan sampai-sampai kuburan beliau enggak rela untuk dikeramatkan, enggak rela dan enggak suka. Ya. Bahkan Nabi melaknat ya pelakunya. Kemudian wa tawafu biha, demikian pula termasuk dosa besar adalah tawaf mengelilingi kuburan. Tawaf. Ya. Nah, jangan dikira tawaf itu hanya keliling Ka'bah. Orang-orang sekarang itu ya, hajinya belum, tapi giliran untuk tawaf keliling kuburan. Syekhnya, gurunya, wah semangatnya luar biasa. Meskipun harus jual rumah, jual tanah. Bahkan sebagian berkeyakinan bahwa tidak sah hajinya. Ya, Baitullahil Haram, ke Masjidil Haram, itu sampai ya safar dulu ke kuburan syekhnya dan tawaf di sana. Ya, mengerikan. Mengerikan. Kemudian wastilamuha, demikian pula termasuk dosa besar yang ke-97 adalah istilam kepada kuburan. Ya, yaitu mengusap kuburan dan menciumnya. Ya. Nah, istilam itu diantara yang disyaratkan adalah istilam kepada Hajar Aswad. Ketika seorang tawaf ya, kemudian tiba di rukun Hajar Aswad, itu dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau tidak, misalkan jamaah itu ya berdesak-desakan dan khawatir memudaratkan, apalagi kalau sekarang ya tawafnya terbatas, ada jarak, enggak bisa mendekat, enggak bisa berkerumun. Ya. Maka disunahkan untuk istilam. Untuk istilam. Enggak bisa mencium, dia tempelkan tangannya ke Hajar Aswad, kemudian dia cium tangannya yang barusan menyentuh Hajar Aswad. Ini namanya istilam. Tempelkan, cium. Ya. Kalau misalkan dengan tangan tidak sampai, dengan tongkat boleh. Tongkat sentuhkan Hajar Aswad, nah tongkatnya dicium. Ya. Kalaupun tidak sampai karena jamaah itu banyak dan dia posisinya jauh dari Hajar Aswad, cukup diisyaratkan ke Hajar Aswad, kemudian dicium. Ini namanya apa? Istilam. Dan itu yang disyaratkan. Jangan dikiaskan kepada yang lainnya. Sehingga termasuk dosa besar tatkala seorang itu istilam kepada kuburan. Dan itu terjadi ya. Keliling ya. Rebutan sekedar sampai ke kuburan gurunya, syekhnya. Langsung. Tenang rasanya. Puas. Pulang ke rumahnya ketawa ya. Terasa bangga itulah. Bangga sekali rasanya. Nadar saya kesampaian. Kenapa kok senang sekali? Emang dapat apa? Ya, dapat rezeki nomplok atau apa? Enggak, barusan nyium kuburan ustaz saya, nyium kuburan syekh fulan, wali fulan. Loh, kok cuma itu? Sudah bangganya luar biasa. Lebih dari itu, ini dosa besar. Karena istilam adalah ibadah. Tatkala diberikan kepada selain Allah, jatuh dalam pelanggaran, dosa besar. Ini enggak main-main. Yang ke-98 kata beliau wassalatu ilaiha, dan salat menghadap kuburan. Ya, salat menghadap kuburan. Apakah itu syirik? Asalnya bukan syirik. Salat menghadap kuburan bukan syirik. Mungkin seorang salatnya ikhlas karena Allah, tapi tatkala dia menghadap kuburan jatuh dalam perbuatan dosa besar. Terus gimana salatnya? Ya. Berbeda pendapat para ulama. Ada menyebutkan batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sholat di tempat yang itu syariat melarang dia sholat. Ya, meskipun sebagian menyatakan sah sholatnya karena terpenuhi syarat dan rukunnya, demikian pula kewajibannya. Namun dia jatuh dalam perbuatan dosa besar sehingga pahalanya bisa berkurang, bahkan bisa hilang, sehingga sekedar gugur kewajiban. Ya eman-eman. Ya. Sekedar dapat capek tok. Pahala enggak ada. Apalagi dosa dia. Ya, sudah pahala tidak dapat, dosanya dipastikan. Ya, kenapa? Melanggar larangan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. La tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula kalian salat menghadap kuburan. Dalam riwayat Muslim ya, dari hadis Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu taala. Yang kemudian beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Faqih rahimahullah dalam kitab yang sama ya, menyebutkan pada halaman yang ke-111 ya, setelah membawakan beberapa riwayat dan hadis tentang masalah tersebut, kata beliau tanbih, udda hadhihi sittah min al-kaba'iri waqa'a fi kalami ba'd asy-Syafi'iyyah, bahwa dimasukkannya 6 perbuatan ini dalam kategori jenis dosa besar ini ada pada sebagian pernyataan dan perkataan sebagian tokoh dan ulama Syafi'iyah. Ayo yang ngaku Syafi'i, inilah imam-imam kalian ya, inilah pendapat mereka ya, bagaimana mauqif dan sikap mereka terhadap kuburan. Ya, jadi enggak ada toleransi, enggak ada rekomendasi. Wa ka'annahu akhadha dzalika mimma dzakartuhu min al-ahadits, dan seakan-akan ya, itu diambil ya, dari apa yang telah aku sebutkan berupa hadis-hadis tentang larangan hal itu. Wa wajhu ittikhadil qabri masjidan minha wadhihun. Adapun sisi ya, pendalilan mengapa menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar, ini wadih, sangat jelas dan gamblang. Ya. Nah, di sini kita diajari, dibimbing oleh para ulama untuk ilmiah. Ya, bukan sekedar apa? Cap, klaim, tuduhan, tapi bukti. Ya. Sudah disebutkan di awal barakallahu fikum bahwa perbuatan-perbuatan tadi yang disebutkan ada 6 perkara ini termasuk dosa besar. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil-dalilnya. Lihat sekarang, dari sisi mana? Apa hubungannya? Korelasinya antara hadis ini dengan kesimpulan hukumnya ini hukumnya haram termasuk dosa besar. Dari sisi mana? Kata beliau, li'annahu lu'ina man fa'ala dzalika biquburi anbiya'ihi. Karena ya, pelakunya itu dilaknat tatkala dia menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dilaknat. Ancaman laknat kepada pelaku satu perbuatan itu bukti dan menunjukkan dalil yang menegaskan bahwa itu perbuatan adalah dosa besar. Dosa besar. Apa itu laknat? Kalau ada yang bertanya, laknat itu kata para ulama dinukilkan dari Abu Sa'adat rahimahullah adalah at-tardu an rahmatillah. Seorang itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dikutuk. Ya, berarti kalau dijauhkan dari rahmat Allah berarti didekatkan dengan keburukan, dengan kejelekan, doa kejelekan, laknat. Ya, dan itu tentunya ya sangat ya sangat dikhawatirkan ya, menimpa seorang muslim. Masing-masing kita tentunya berharap dan menginginkan kebaikan dan ingin didoakan kebaikan. Dan laknat sebaliknya. Ya. Nah, wa ju'ila man fa'ala dzalika biquburi salahaihi syarru khalqi 'indallahi ta'ala yaumil qiyamah. Demikian pula sisi yang kedua, bahwa dijadikannya pelaku ya, perbuatan itu tatkala menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai masjid itu sebagai manusia yang paling jelek, yang paling buruk di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Jadi orang yang membangun masjid di atas kuburan, ya, atau menguburkan masjid di area menguburkan seseorang di area masjid, ini sama, ya. Nah, ini dicap dinamakan sebagai orang yang paling jelek. Ya, syarul khalqi indallahi yaumul qiyamah. Orang yang paling jelek, bukan karena rupanya, bukan karena jasmaninya, bukan karena fisiknya, bukan. Ya. Dan ini harus difahami, ya. Istilah jelek dan buruknya, ya, di dalam syariat itu kembali kepada tinjauan syariat. Sehingga orang yang dikatakan paling jelek, paling buruk, ya, bukan karena rupanya, bukan karena fisiknya, tapi karena perbuatannya, ya, karena keyakinannya, ya, yang ternyata itu adalah kesyirikan, kesyirikan. Nah, ya, oleh karena itu seorang dilarang itu, ya, kaum muslimin dilarang mencela orang lain karena fisiknya, tidak boleh, haram. Ya, kalau dia membicarakan, ya, itu termasuk ghibah. Ya, kalau dia lontarkan secara langsung kepada pelakunya, kepada orangnya, ini celaan dan ini dosa besar. Tidak boleh. Ya. Nah, karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki terjadinya. Sehingga ketika seorang mencela fisik seseorang, mencela orang karena rupanya, ya, karena postur tubuhnya, karena ininya, karena itunya, berarti dia telah mencela yang menciptakannya. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Buruk, jelek, ya, kurang bagus, kurang ini, kurang itu kan versi kita. Ya. Namun bagi Allah tidak boleh dikatakan jelek. Pasti di balik itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, sehingga kemuliaan juga tidak bisa diukur dari rupa dan fisik, enggak. Tapi semuanya kembali kepada tinjauan syariat. Oh, ternyata tolak ukur kemuliaan adalah dari sisi iman dan amalan saleh. Nah. Maka ini, ya, dari dua sisi inilah, ya, kenapa perbuatan-perbuatan tadi itu, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid, termasuk dosa besar. Yang pertama tadi apa? Karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah. Yang kedua, karena dinamakan, digelari sebagai manusia yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Fa fihi tahdzirun lana kama fi riwayatin yuhadziru ma sana'u, demikian pula dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat peringatan keras dan tegas kepada kaum muslimin akan bahaya perbuatan itu. Ya. Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan dan menukilkan bahwa Rasulullah yuhadzir ma sana'u, memperingatkan, mentahdzir umat dari perbuatan mereka itu ahlul kitab, di mana tradisi mereka adalah suka membangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan orang-orang soleh mereka, para nabi mereka. Ya. Sehingga ini penyakit sudah lama, turun-temurun. Ya. Tapi bukan berarti ini dilegalkan, dibolehkan. Nah, namanya penyakit. Ya. Berarti kan suatu yang jelek, yang buruk. Ayuhadzir ummatahu biqaulihi lahum. Dzalika min ayasna'u kasun'i ulaik. Ya. Fayul'anu kama lu'inu. Di mana Rasulullah memperingatkan umatnya dengan pernyataan beliau, ya, dari apa yang telah mereka lakukan, jangan sampai umat Islam menyerupai, ya, ikut-ikutan dengan tradisi mereka. Sehingga jangan sampai umat Islam dilaknat sebagaimana ahlul kitab al-Yahud dan Nasara telah dilaknat karena perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka. Nah, wa min tsamma qala ashabuna, dan di sana pula sebagian dari pengikut mazhab Syafi'iyah menyatakan Tuhrumu salatu ila kuburil anbiya wal awliya tabarrukan wa azaman. Diharamkan untuk salat menghadap kuburan para nabi, para wali, dalam rangka untuk mencari berkah dan memuliakan mereka. Diharamkan. Ya, dan ini pendapat dari para ulama dan tokoh-tokoh Syafi'iyah, haram hukumnya. Ya. Nah. Ya, kebetulan di negeri kita kan banyak ya yang menisbahkan kepada mazhab apa? Syafi'iyah. Hanya saja ya, mereka itu enggak jujur. Mereka bagi-bagi. Kalau masalah fikih ya kami Syafi'i, betul. Tapi kalau masalah akidah, ya mohon maaf, kami bukan Syafi'i. Kami Asy'ari. Kami Maturidi. Beda lagi tuh. Ya. Nah. Kalau akhlak, suluk, ibadah, beda lagi versinya. Jadi ambil sana, ambil sini. Ya, terus maunya apa? Bahaya yang seperti ini. Ya. Mengikuti selera. Hawa. Ya. Kalau mau jujur, ya, kita harusnya punya prinsip dong. Sebagaimana Imam Syafi'i punya prinsip. Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Ya, sehingga satu hal yang penting yang harus kita tanamkan bahwa ya, dari manapun selama dia ulama yang masyhur dengan keimamahannya, dengan keilmuannya, dengan hadisnya, dengan fikihnya, selama dia berjalan di atas Al-Qur'an dan hadis ya, dan menjadikan para sahabat sebagai referensi dalam memahami keduanya dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman salaf, maka dari mazhab apapun dan manapun, entah itu Hanafika ataukah Maliki ataupun Syafi'i ataupun Hambali ataupun yang lain, kita ambil, kita terima yang paling mendekati kepada dalil. Kalau itu terjadi khilaf ya, kalau itu termasuk permasalahan khilafiyah, ambil yang mendekati kepada dalil atau yang mereka pegangi sebagai pendapat yang dibangun di atas dalil yang sahih, kita ambil. Ya, jadi enggak ada istilah asabiyah, fanatisme terhadap mazhab tertentu. Ya. Nah, ya, tapi anehnya lagi sebagian ya, ya kami Syafi'i, ya, yang ini Hambali, ya, kami Hanafi, kami Maliki. Wah, itu paling itu ajaran Wahabi, lah beda lagi. Wahabi dianggap sebagai mazhab yang kelima, yang menyimpang dari empat mazhab yang ada dan itu sesat, menyimpang, bahkan na'udzubillah dikafirkan. Ya seperti ini doktrin dari mana? Ya. Nah. Allahumma sallallahu wa mithluha salatu alaihi litabarruk wa li'adham. Dan semisal itu termasuk perkara yang haram pula adalah salat di atas kuburan juga dengan niat yang sama untuk ngalap berkah. Untuk ngalap berkah. Salatnya ikhlas karena Allah. Iya betul, tapi saya ingin berkahnya saya salat di sini. Ya. Nah. Datang ke Surabaya, datang ke Ampel, datang ke Demak, datang ke kota ini, kota itu, yang di sana ada kuburan-kuburan keramat, rasanya ada yang kurang kalau enggak mampir ke kuburan fulan untuk sholat di sana. Bahkan sebagian nazar itu dianggap sah dan boleh seperti itu. Nazar, sholat di samping kuburan seorang wali, boleh? Haram, enggak boleh. Ya. Enggak, ini cuma syarat saja, saya kadung nazar. Nazar Anda batal, tidak boleh Anda tunaikan. Haram. Justru ketika Anda tunaikan, Anda berdosa. Nanti saya was-was, nanti saya dapat balak, dapat ini. Tidak ada itu. Itu was-was syaitan. Ya. Nah, dan itu masih banyak. Allahumma musta'an. Wa kaunu hadzal fi'li kabiratan zahirun min al-ahadits al-madzkurati lima 'alimta. Ya, dan status perbuatan ini sebagai dosa besar ini sangat jelas dan gamblang bisa diperhatikan dari hadis-hadis yang disebutkan. Ya. Qala ba'dul Hanabilah. Sekarang sebagian Hanabilah menyatakan qasdur rajuli as-salata 'indal qabri mutabarrikan bihi 'ainal wahadati lillahi wa rasulih. Tujuan seseorang ketika salat di samping kuburan untuk ngalap berkah, untuk mencari berkah, ini adalah bentuk penentangan kepada Allah dan Rasulnya yang sebenarnya. Wah, gak main-main. Menentang Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Iya. Karena Allah dan Rasulnya sudah melarang. Sudah mewanti-wanti, mentahdir. Jangan dilakukan. Kok dilanggar? Ya. Wabtida'un. Wabtida'u din. Lam ya'zan bihillah. Dan ini termasuk perkara bid'ah. Perkara baru dalam agama. Yang Allah sama sekali tidak merekomendasinya. Ya. Allah enggak mengizinkan sama sekali. Ya. Waduh, kalau kayak gini ceramahnya, Pak, bisa bubar masjid, rame, Pak, di masyarakat nanti, jadi polemik, viral. Lah. Ya. Kita enggak cari viral-viralan. Ya, kita mengemban amanah. Kita sudah sama-sama belajar. Ya, dari Al-Qur'an dan hadis. Membaca kitab-kitab para ulama, mazhab-mazhab yang ada. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Ya Allah berikan ilmu kepada kita yang seperti ini. Ya, sehingga ini sebagai bentuk, ya, berlepas diri dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dari perbuatan kesyirikan. Ya, dan itu tanggung jawab bersama. Ya, dan inilah sebatas yang kita mampu lakukan sebagai masyarakat, sebagai warga yang telah mempelajari tauhid dan sunnah, menyebarkan semampu kita. Ya, kita yang di sini mungkin punya keluarga, punya kerabat, tularkan ilmu kita, ingatkan. Ya, kalau ada yang melakukan perbuatan semisal ini, ingatkan. Nggak usah segan-segan, ingatkan dengan bahasa yang santun, hikmah. Ya, sampaikan ilmu ini. Ya, barokah. Nah, tidak mesti harus ceramah, harus khutbah. Tidak. Tapi sampaikan nasihat. Ya, ini sebagai bekal. Ya. Nah, linnahi anha summa ijma'an. Kenapa ini termasuk bentuk penentangan dan pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama, yang kedua termasuk perkara bid'ah dalam agama yang Allah sama sekali tidak mengizinkannya. Karena syariat melarangnya. Dilarang kok dilanggar. Terus apa? Apa namanya kalau bukan pembangkangan? Apa namanya kalau bukan penentangan? Sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dilanggar. Yang kedua, ijma', sepakat. Kesepakatan para ulama itu adalah kebenaran. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat Islam, para ulamanya, gak mungkin sepakat di atas kesesatan. Artinya kalau para sahabat sudah sepakat, terjadi konsensus, berarti dipastikan ini adalah kebenaran, bukan kebatilan. Tahu dari mana? Toh mereka manusia. Iya, Rasul yang merekomendasi. Sepakat para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ijma, kebenaran, hak. Gak usah menoleh pendapat Syamsiyah Rafidah yang menyatakan bahwa Abu Bakar tidak sah jadi khalifah. Enggak usah ditoleh. Sepakat para sahabat mengangkat Umar sebagai khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Sepakat. Itu yang hak. Itu yang benar. Sepakat para sahabat mengangkat Utsman sebagai khalifah dan seterusnya. Ya, sepakat para sahabat untuk membukukan mushaf menjadi satu mushaf. Tidak berbeda-beda. Itu yang hak. Sepakat para sahabat menetapkan Quran 30 juz. Itu yang benar. Jangan ditoleh pendapat kaum Syiah Rafidhah. Quran yang ada itu kurang katanya. Kurang 30 juz. Kemana itu? Mbuh, kemana? Khayal. Ya. Ini kesepakatan para ulama, para sahabat, ini hujjah. Ini sebabnya. Yang pertama tadi syariat melarang, yang kedua ijma'. Fa inna a'dhamal muharramat wasbab asyirki as-salatu indaha wattikhadhuha masajid. Karena di antara perkara haram yang paling besar dan sebab kesyirikan adalah salat di samping kuburan dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, salat di samping kuburan itu boleh atau tidak? Jawabannya apa? Tidak boleh. Nanya lagi, terus kenapa? Syirik kah? Tidak, Pak, bukan syirik. Tapi itu bisa menjatuhkan Anda kepada kesyirikan. Karena kalau dikatakan syirik, enggak, saya sholat karena Allah kok, ingin cari pahala, tapi saya pengen aja sholat di sini. Nah, bisa jadi dia jawab seperti itu. Dan kita katakan, memang bukan syirik pada asalnya kalau Anda sholatnya karena Allah. Ya, tapi ketika Anda sholat di samping kuburan, berarti Anda menentang Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Nabi melarang, Pak. Ih, saya baru tahu loh Nabi melarang sholat di samping kuburan. Nah, enak. Ajari, sampaikan hadisnya. Minimal maknanya. Kalau enggak hafal lafadznya, minimal maknanya. Ya. Nanti saya kirimkan ya. Ya, nanti saya jabari, Pak, hadisnya. Kebetulan saya enggak hafal. Tapi secara makna demikian. Nabi melarang. Oh, Nabi melarang. Nabi kan panutan kita. Ya. Nabi kan teladan kita. Nabi kita, Rasul kita. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Aw bina'uha 'alaiha, demikian pula termasuk sebab kesyirikan adalah membangun masjid di atas kuburan. Kalau ada yang bertanya, "Loh, apakah membangun masjid di atas kuburan syirik?" Asalnya bukan syirik. Tapi ingat, di dalam syariat, ya, termasuk kaidah penting di dalam Islam adalah sadz dzara'i' atau sadz dzari'ah, menutup pintu dan celah-celah sebab-sebab yang bisa menyeret kepada perkara yang haram, ditutup semuanya, dan itu kaidah syar'i, bukan mengada-ngada. Apa dalilnya? Banyak di antaranya, la taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Zina apa hukumnya? Sepakat sudah, haram. Barang siapa yang mengatakan zina itu halal, murtad, keluar dari Islam. Sepakat. Namun ternyata yang diharamkan itu bukan cuma zinanya, tapi sebab-sebab yang bisa menyeret, menjatuhkan seorang muslim dan muslimah kepada zina. Contohnya apa yang haram? Ikhtilat, gak boleh. Ikhtilat. Ini sebab yang menyeret seorang kepada zina. Memandang wanita yang haram, yang bukan mahramnya. Ini termasuk perkara yang bisa menyeret kepada perzinaan. Ya. Nah, apalagi banyak hal. Ya, yang itu merupakan sebab-sebab, ya, yang ternyata syariat juga melarang, dan itu kaidah syar'i. La taqrabu zin. Jangan sekali-kali kalian mendekati, mendekati saja jangan, apalagi jatuh dalam perbuatan itu. Ya. Taib. Wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi dzalik, dan pendapat yang menyatakan makruh itu dibawa kepada, ya, pemahaman selain makruh menurut ulama usul. Ya, jadi istilah makruh ini kan kalau menurut ulama usul, ya, pembahasan usul fikih itu ada makruh litahrim, ada makruh litanzih. Kalau makruh litahrim itu haram. Kalau makruh litanzih itu makruh, yakni afdol ditinggalkan. Ya, kalaupun dilanggar ya dilakukan tidak mengapa, tapi afdol ditinggalkan. Ini makruh litanzih. Adapun makruh litahrim itu haram. Itu menurut ulama usul. Tapi menurut ulama terdahulu, istilah makruh itu seperti istilah syariat, yaitu maknanya haram. Sehingga ketika syariat menegaskan atau Rasulullah menyebutkan membenci suatu perkara, itu menunjukkan haramnya. Dan itu yang difahami oleh para sahabat. Para sahabat kalau mereka tahu Nabi membenci sesuatu, ya, membenci loh ya, membenci. Demikian pun dalam Al-Quran misalkan, lafaz kariha, ya, atau garroha, itu maknanya haram. Maknanya haram. Ya. Nah, sebutkan di dalam surat Al-Isra itu, ya, ketika Allah menyebutkan beberapa perkara yang haram, dari syirik, ya, dari durhaka kepada kedua orang tua, kemudian apa itu, larangan membunuh, ya, larangan membunuh anak-anak, ya, berbuat curang ketika jual beli dan seterusnya, mengurangi timbangan, maka diakhiri di apa, ayat-ayat terakhir dalam pembahasan itu, bahwa kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semuanya itu di sisi Allah adalah perkara yang buruk, makruha, ay muharrama. Bukan makruh istilahnya, enggak apa-apa. Kalaupun dilanggar syirik itu, ya, meskipun afdol ditinggalkan. Durhaka itu ya afdol ditinggalkan, tapi kalau dilanggar enggak apa-apa. Bukan itu. Membunuh enggak apa-apa, ya. Kalau ditinggalkan afdol. Bukan itu maksudnya. Curang ketika jual beli enggak apa-apa dilanggar. Kalau dilanggar ya enggak apa-apa. Meskipun afdol ditinggalkan. Bukan itu maksudnya. Bukan makruh, istilah makruh menurut ulama usul. Tapi makruh apa maksudnya? Muharramah. Haram, enggak boleh. Ya. Sehingga ini difahami dari kalam Syafi'i, demikian pula para ulama dari madhab Syafi'i ya, yang menyatakan bahwa mereka ya, membenci ya, dan bahkan tegas-tegasan menyebutkan hukumnya itu haram, bahkan termasuk dosa besar. Taib, sampai di sini insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang bismillah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.